Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ada dua perkara penting yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan hadis ini. Dalam Sahih Muslim tatkala Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jar'an kana yasilu rahim, kana yaqrid dhaif, kana yut'imu ta'am. Hal yanfa'uhu dhalik?" Ya Rasulullah, Abdullah bin Jar'an dahulu memberi makan kepada fakir miskin, sering menjamu tamu, kemudian menyambung silaturahmi dan rumahnya sering dijadikan tempat pertemuan. Hal yanfa'uhu dhalik? Apakah bermanfaat bagi dia di akhirat kelak perbuatan-perbuatan dia yang tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak bermanfaat." Lam yakul yauman qat rabbi ghufirli khati'ati yaumaddin. Tidak pernah sekalipun dia mengucapkan, "Ya Rabbku, ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak." Yang pertama, seorang hendaknya dia bersikap adil. Jangan dia memandang dengan sebelah mata suatu orang lain. Orang lain tersebut bahkan meskipun adalah musuhnya, jika dia memiliki kebaikan maka harus diakui. Jangan dia buang keburukan tersebut. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berbuat adil. Padahal ayat ini berkaitan turun tentang orang-orang kafir. Jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu kaum menjadikan kalian tidak adil. Hendaknya kalian adil, karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun yang memusuhi atau dimusuhi oleh orang-orang musyrikin Arab, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengakui kebaikan mereka. Dari sini, seorang tatkala menilai seorang, menilai orang lain, menilai suatu kelompok, menilai seorang yang terjerumus dalam kesalahan, maka para ulama menyebutkan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada namanya tahdzir, memperingatkan orang dari kesalahan, dan ada namanya taqwim, seorang menilai seorang ini baik atau buruk, seorang ini ahlul bid'ah atau ahlu sunnah, seorang ini sesat atau baik. Maka untuk menilai, namanya taqwim, tatkala seorang menilai, maka dia harus melihat dari kebaikan dan keburukan. Ini yang dilakukan oleh ulama jarh wa ta'dil. Para ulama jarh wa ta'dil, tatkala menghukum seorang rawi thiqah atau dhaif, maka dia menilai seluruh riwayat-riwayat yang dibawa oleh rawi tersebut, sehingga dinilai mana yang lebih mendominasi. Kalau ternyata rawi ini sering salah, maka dikatakan rawi yang dhaif, rawi yang lemah. Tetapi kalau perawi ini terkadang salah sekali dua kali, namun sering banyak kebaikannya, maka tidak dikatakan rawi yang lemah. Manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Oleh karena sungguh merupakan perkara yang buruk jika seorang menilai orang lain. Ada seorang da'i misalnya, dia terjerumus dalam kesalahan. Taruhlah dia terjerumus dalam bid'ah. Satu bid'ah, dua bid'ah, tiga bid'ah taruhlah. Kemudian dihukum sebagai ahlul bid'ah. Maka ini kezaliman, tidak benar. Ini kezaliman. Orang ini tetap dikatakan sebagai ahlu sunnah. Da'i ini dikatakan ahlu sunnah meskipun terjerumus dalam sedikit kesalahan. Kalau setiap orang terjerumus dalam kesalahan, dikeluarkan dari sunnah, maka tidak ada yang selamat. Oleh karena Syekh Albani rahimahullah menyatakan, seorang hakim dikatakan sebagai hakim yang adil kalau dia sering berhukum dengan hukum yang adil, meskipun dia zalim dalam beberapa hukum. Kenapa? Karena seorang dinilai dari apa yang mendominasinya. Hakim ini tetap dikatakan hakim yang adil. Kenapa? Karena sering dia berhukum dengan hukum yang adil. Terkadang sesekali dia berhukum dengan hukum yang keliru, kita katakan dia tetap hakim yang adil, namun dia punya kesalahan. Berbeda dengan seorang hakim yang sering menzalimi. Dia selalu menzalimi. Terkadang dia berbuat adil, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Maka tidak bisa disifati ini hakim yang adil. Kenapa? Karena seringnya dia melakukan apa? Kesalahan. Nabi SAW, meskipun orang-orang Quraisy adalah musuh beliau, memusuhi beliau, akan tetapi beliau tidak mengingkari kebaikan yang ada pada mereka. Oleh karenanya, tatkala ada orang-orang Yahudi, ada seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW, kemudian berkata, "Innakum tushrikun taqulun." Kalian berbuat kesyirikan, wahai Muhammad. "Innakum taqulun masya Allah wa syi'at." Kalian mengatakan karena kehendak Allah dan kehendak engkau, wahai Muhammad. "Wa taquluna wal ka'bati." Dan kalian berkata demi Ka'bah. Maka Nabi SAW, fa'amarahumun Nabi SAW, "Idha aradu an yahlifu, an yakulu wa rabbil Ka'bah, wa an yakulu masya Allah thumma syi'at." Nabi SAW kemudian menyuruh para sahabat, kalau mereka hendak bersumpah, hendaknya mereka tidak mengatakan demi Ka'bah, tapi mereka mengatakan wa rabbil Ka'bah, demi Allah pemilik Ka'bah. Dan hendaknya mereka tidak mengatakan masya Allah wa syi'ta, demi kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad, tapi katakan masya Allahu thumma syi'ta, demi kehendak Allah kemudian kehendak engkau wahai Muhammad. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama. Lihat, orang Yahudi datang kepada Nabi. Orang Yahudi musuh Nabi atau tidak? Musuhi kaum muslimin. Namun tatkala mereka datang dengan kebenaran, maka Nabi SAW tidak menolak. Tatkala mereka datang dengan kebenaran, maka Nabi SAW tidak menolak dan membenarkan pernyataan orang Yahudi tersebut. Ini perkara pertama, harus dibedakan antara menilai seorang, menghukum seorang, maka itu perlu menimbang antara kebaikan dan keburukan, dan berbeda dengan tatkala seorang memperingatkan kesalahan orang lain. Kalau kita memperingatkan kesalahan orang lain, maka kita sebutkan kesalahannya. Kalau tidak perlu menyebutkan kebaikannya, tidak perlu kita sebutkan. Namun kalau perlu kita sebutkan, melihat maslahat dan mudarat. Ini kembali kepada maslahat dan mudarat, karena babu tahdzir termasuk dalam bab an-nahyu anil munkar. Dan para ulama telah sepakat bahwasanya al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar kembali kepada kemaslahatan. Misalnya ada seorang mencuri. Maka kita tegur, kita katakan hati-hati si fulan pencuri. Dia sedang mencuri, maka orang-orang segera mengejarnya. Tidak perlu kita mengatakan, tapi dia rajin sholat, tapi dia suka bersedekah, tapi dia, ya udah biar aja mencuri, tidak apa-apa. Kenapa dia rajin sholat, rajin bersedekah, berbakti sama orang tua. Pada posisi seperti ini, tidak perlu kita sebutkan kebaikannya, karena kita sedang peringatkan orang dari bahaya orang ini. Tetapi kalau kita dalam rangka menilai, maka kita harus membandingkan antara kebaikan dan keburukan. Faedah yang kedua yang juga penting dalam kisah hadirnya Nabi SAW dalam Hilful Fudul, Nabi mengatakan, "Lau du'itu fil Islam la ajabtuhu." Seandainya saya diajak pertemuan seperti ini sementara saya sudah jadi nabi, saya akan mengikutinya. Kata para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, ini dalil bahwasanya boleh seorang bekerja sama dengan orang-orang yang sesat, orang-orang yang terjerumus dalam kesalahan dalam kondisi-kondisi tertentu kalau bisa menimbulkan kemaslahatan. Kita tahu kita hidup di tanah air atau hidup tidak semua orang di atas kebenaran. Banyak orang terjerumus dalam kesesatan, bertingkat-tingkat kesesatan mereka. Ada yang sangat parah kesesatannya. Namun terkadang kita terpaksa bekerja sama dengan mereka dalam ruang lingkup tertentu. Jika memang mendatangkan kemaslahatan. Adapun perkataan seorang tidak boleh secara mutlak berhubungan dengan orang yang sesat ini tidak benar. Terutama orang-orang yang memiliki kesesatan tersebut masih muslim misalnya. Terkadang kita boleh bekerja sama dengan mereka kalau memang ada maslahat yang kita harapkan dan kemudaratan yang ingin kita tolak. Ini kaidah umum, namun butuh perincian yang lebih dalam. Waktunya tentunya tidak sesuai pada pertemuan kita kali ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah besok kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya tentang sirah Nabi SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.